Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ada agama yang diambil namanya dari tokoh orang. Contohnya Zoroaster. Agama Zoroaster ini berkembang di Persia. Diambil dari nama nabinya, namanya Zarathustra. Nama nabi Zarathustra, nama agama Zoroaster. Kemudian Kristen diambil dari nama tokohnya, yaitu Yesus Kristus, dari Kristus Kristen. Kemudian Nasrani. Nasrani diambil dari nama daerah. Satu daerah di Palestina namanya Nazaret. Nasirah tulisan Arabnya. Nazaret. Lalu kemudian berubah menjadi Nasrani. Nama tempat, nama daerah. Ada diambil dari nama tokoh lagi. Nama agama itu Konghucu. Dari tokohnya Konfuse. Konghucu, Konfusius. Lalu kemudian ada seorang laki-laki bernama Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama bersemedi di bawah pohon bodhi, mencapai the likeness pencerahan, lalu diberi gelar Sang Buddha. Menjadi agama, nama agama Buddha. Ada agama diambil dari nama suku dan nama orang yang melahirkan keturunan. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Ya'qub. Ya'qub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Cucu cicit Yahuza disebut dengan Yahudi. Menjadi nama agama, agama Yahudi. Nama orang sekaligus nama bangsa. Bangsanya Yahudi, agamanya Yahudi. Apa bedanya dengan Israel? Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Ya'qub. Ya'qub punya nama dua. Satu Ya'qub, satu Israel. Isra hamba, El Tuhan. Israel hamba Tuhan. Cucu cicit keturunan Israel disebut dengan Bani Israel. Agama sekaligus agama, sekaligus bangsa, sekaligus negara. Ini unik. Nama negara Israel, nama agama Israel, nama bangsa Israel. Sedangkan Islam tidak diambil dari nama tempat. Seandainya Islam diambil dari nama tempat, pastilah nama agama kita Madani, diambil dari kota Madinah. Islam tidak diambil dari nama orang. Seandainya Islam diambil dari nama orang, pastilah nama agama kita Muhammadinism. Muhammadinism, ism artinya aliran, pemikiran. Muhammadinism, aliran pemikiran dari akal Muhammad. Tapi agama kita tidak diambil dari nama orang, tidak diambil dari nama tokoh, tidak diambil dari agama, nama bangsa, tapi diambil dari sifat dan Allah yang memberikannya. Wa raditu lakumul islam. Apa arti Islam secara bahasa? Al-inqiyad wal khudu' wat ta'ah. Inqiyad patuh, khudu' merendahkan diri, ta'ah taat. Tunduk, patuh, merendahkan diri, taat. Itulah Islam secara bahasa. Indonesia tunduk dan patuh kepada Belanda ketika dijajah. Artinya kita tak melawan. Diambil hasil alam kita, ambillah. Tidak boleh mendirikan negara, ikut. Islam kalau masih mengikut hawa nafsu, belum Islam. Kalau masih mengikutkan selera, belum Islam. Al-khudu', al-inqiyad, wa-ta'ah. Tunduk, patuh, istislam. Berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maunya kita malam ini duduk santai di depan TV. Karena sudah capek bekerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Weekend, hari libur. Duduk santai, nonton TV, pakai celana pendek, berbuat sesuka hati, itu mengikut hawa nafsu, tidak Islam. Kalau Islam, al-khudu', inqiyad, wa ta'ah, istislam, ikut aturan Allah. Kata Allah, kau pergi ke masjid, mandi, berwudu, tutup aurat, berzikir, ikut pengajian. Malam ini kita sedang Islam, berserah diri hanya kepada kehendak Allah, bukan mengikut kehendak manusia. Adapun Islam menurut istilah adalah at-ta'abbud, menghambakan diri ilallah, kepada Allah, bil ibadat, dengan ibadah-ibadah, kama syara'ahu Allah, sebagaimana disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, ilal anbiya, kepada para nabi-nabi yang dulu. Islam bukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja. Yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Islam. Apa nama agama Nabi Ibrahim? Islam. Apakah ia Nabi Ibrahim itu Islam? Ya. Mana ayatnya? Makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian. Ibrahim tidak Yahudi, Ibrahim tidak Nasrani. Lalu apa agamanya? Walakin kana hanifan musliman. Dia muslim. Nama agamanya Islam. Orang yang beragama Islam itu disebut dengan muslim. Apa agama Nabi Sulaiman? Islam. Mana dalilnya? Karena Ratu Bilqis ketika mau datang ke Sulaiman, dia berkata, aslamtu ma'a Sulaiman. Aku ikut masuk Islam bersama Sulaiman. Tapi Islamnya Sulaiman, Islamnya Musa, Islamnya Isa, Islamnya Ibrahim tak sama dengan Islamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syariat. Dalam akidah sama. Ibrahim, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Zulkifli, Ayub, semua akidahnya sama. La ilaha illallah. Tapi cara ritual ibadah, Nabi Sulaiman meninggal tegak berdiri. Dari mana orang tahu Nabi Sulaiman tegak berdiri? Dia sedang berdiri, patah tongkatnya, lapuk, jatuh. Rupanya dia sedang berdiri, pengawal-pengawal tentara tak ada yang berani mengganggu. Ternyata ibadah Nabi Sulaiman tegak saja berdiri. Ada nabi lain ibadahnya sujud saja. Sedangkan ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gabungan dari semua syariat yang sebelumnya. Dalam salat ada tegak, dalam salat ada ruku, dalam salat ada sujud, dalam salat ada duduk, dalam salat ada tasyahud, dalam salat ada iktidal. Itulah mengapa agama Islam ini merupakan last edition, edisi revisi terhadap buku-buku sebelumnya. Cetakan satu, revisi, cetakan dua, revisi, cetakan tiga. Jadi kalau sudah bicara tentang Islam, jangan benturkan Islam dengan Nabi Isa, jangan tabrakkan Islam dengan Nabi Musa. Karena Musa Islam, Isa Islam, Ibrahim Islam, dan Muhammad Islam. Islam akidah, la ilaha illallah. Islam syariah, sempurna cara ibadah, salat, zakat, puasa, haji pada zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu agama Islam itu namanya Masjid Islamic Center. Komplek Islamic Center Bangkinang, Kabupaten Kampar. Di dalam komplek ini ada masjid, ada kantor MUI, ada kantor Basnas, ada kantor-kantor, ada pasar, ada ruku. Begitu juga dengan Islam, nama kompleknya Islam. Tapi di dalam Islam ini ada tiga bagian. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Siapapun ustaz yang mengajar di sini tak keluar dari tiga: akidah, syariah, akhlak. Apa itu akidah? Wujud, qidam, baqa, khalafatul awadis, yamuhu binafsihi, wahdaniya, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam, takdir, hari kiamat, sorga, neraka, alam barzah, alam kubur, titian suratul mustaqim, Itu akidah, keyakinan kita. Syariah, hukum, halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat wakat, jual beli, gadai menggadai, utang piutang, puasa, nikah. Ini namanya syariah. Yang ketiga, akhlak. Cerita tentang hati. Hasad, dengki, busuk hati, riya, sum'ah, takabur. Setelah dibersihkan hati dari yang kotor, lalu diisi dengan ridha, tawakal, qanaah, zuhud. Nah, ini semua cerita tentang akhlak. Kebetulan ustaz-ustaz kita fokus dalam bidang ini. Ada ustaz kajiannya masalah hati saja. Ada ustaz kajiannya masalah fikih saja. Ada ustaz kajiannya masalah akidah saja. Itulah inti ajaran Islam. Nah, ini tentang masalah Islam menurut bahasa dan istilah. Nah, sekarang Nusantara. Nusa artinya pulau. Nusa dua, pulau. Antara artinya luar. Luar. Bapak, saya. Di luar bapak, di luar saya, antara. Antara saya dan bapak, di luar kita. Maka Nusantara, pulau-pulau yang di luar. Di luar apa maksudnya? Di luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua. Ini pulau-pulau yang ada di luar. Maka kepulauan ini disebut dengan Nusantara. Muncul itu istilah dulu bahasa Sanskerta. Tapi kemudian kita memberi nama negara kita dengan sebutan Indonesia. Indo diambil dari kata India. Agama Hindu, bangsa India. Indo, Hindu, India. Nesia, Nusa. Nesia, Nusa. Pulau. Nesia, pulau. Indonesia, pulau-pulau yang berada di balik India. Makkah, keluar dari Makkah, Irak. Keluar dari Irak, Persia. Selesai Persia, Pakistan. Habis Pakistan, India. Habis India, Bangladesh. Keluar dari Bangladesh, masuk Myanmar. Dari Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, turun ke bawah Thailand. Dari Thailand masuk ke Malaysia. Turun dari Malaysia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Pulau-pulau yang kecil di balik India, itulah disebut dengan Indonesia. Makanya dalam bahasa Arab, Indonesia ini terjemahan bahasa Arabnya Al-Juzur Al-Hindiyah. Juzur jamak dari jazirah. Jazirah pulau. Juzur pulau-pulau. Indonesia dulu namanya Al-Juzur Al-Hindiyah, pulau-pulau yang ada di balik India. Ini Islam, ini Nusantara, ini Indonesia. Ini sudah menjadi mata kuliah wajib di IAIN Susko, UIN Suska. Nama mata kuliahnya SIAT, S-I-A-T, Studi Islam Asia Tenggara. Cuman beda nama saja. Islam di Nusantara, Islam di Indonesia, Islam di Asia Tenggara. Karena kalau sudah disebut Nusantara, itu bukan cuma Indonesia. Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura. Karena nama-nama ini datang belakangan setelah penjajahan Barat. Indonesia yang dijajah Belanda. Semua yang dijajah Belanda memproklamirkan diri merdeka Indonesia. Sedangkan yang dijajah Inggris, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dijajah oleh Inggris. Ada satu negara mengaku tak pernah dijajah, disebut dengan negeri gajah putih. Itulah dia Thailand. Thailand, land tanah. Thailand tanah Thailand. Mereka mengaku tak pernah dijajah. Tapi keseluruhan ini sebelum datangnya orang-orang Barat menjajah kita, ini disebut dengan Nusantara. Pada masa kerajaan Sriwijaya, lebih tua daripada Majapahit. Sriwijaya kekuasaannya Palembang sekarang menguasai sampai ke Vietnam, Thailand, Laos, Kamboja, Filipina. Begitulah hebatnya dia. Makanya Majapahit, Presiden Soekarno ingin membuat negara besar, cita-citanya besar, sama seperti kebesaran kerajaan Majapahit sebelum Majapahit, yaitu kerajaan Sriwijaya. Kita mesti paham ini dengan benar, karena kalau tidak kita akan keliru memahami kajian kita malam ini, Islam di Nusantara. Adakah bedanya dengan Islam yang ada di Makkah, di Madinah? Sama, karena sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kita mau menunjukkan bahwa kami di Nusantara ini punya ulama-ulama yang kaliber internasional, yang hafal Quran, yang hafal hadis, bukan cuman mengekor, bukan cuman copy paste, tapi orang yang hebat-hebat luar biasa. Orang Nusantara yang pertama menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Melayu, seorang laki-laki bernama Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili. Kitabnya berjudul Tarjuman Al-Mustafid. Kalau tak ada dia, mungkin hari ini dia yang paling berjasa. Setiap kita membaca terjemah Al-Quran, mengalir pahalanya kepada almarhum Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili. Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili, orang Aceh tak mau memanggil namanya. Orang Aceh nyebut nama tak sopan. Sama seperti kita, anak kecil dipanggil nama, orang besar disebut gelar. Makanya kalau kita pidato, nan ketek indak disabi namo, nan godang indak dibau golau. Yang besar itu ada gelarnya. Orang tak boleh sebut nama, tak sopan. Makanya orang Aceh tak menyebut Abdul Ra'uf, tidak. Tapi disebutnya siapa? Syiah Kuala. Syiah, bukan Syiah. Banyak orang keliru. Kau kuliah di mana? Banda Aceh. Di universitas apa? Universitas Syiah Kuala. Bukan Syiah. Syiah Kuala tak ada hubungan dengan Syiah. Syiah artinya Syekh. Karena orang Aceh menyebut Syekh Syiah. Syekh Kuala. Karena kebetulan makamnya di Kuala. Yang ketika datang banjir bandang tsunami, makam itu tak tersentuh tsunami sama sekali. Di antara karomah Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili. Singkili di ujung namanya itu menunjukkan kampungnya. Al-Makki, orang Makkah. Al-Madani, orang Madinah. Al-Kampari, orang Kampar. As-Singkili, orang Singkel. Aceh Singkel. Syekh Abdul Ra'uf As-Singkili orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran. Dan dia punya kitab hadis Syarah Arba'in. Arba'in 40, dikumpulkannya hadis 40 ditulisnya. Dan dia juga punya buku tentang nasihat-nasihat untuk raja-raja Aceh. Ini ulama besar, luar biasa. Syekh Abdul Ra'uf As-Singkili punya murid. Muridnya ini datang dari Jawa Barat, namanya Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Makamnya masih diziarahi orang, tempat keramat sampai sekarang, dimuliakan orang. Lalu kemudian Syekh Abdul Ra'uf As-Singkili punya murid datang dari Sulawesi bernama Syekh Yusuf Al-Makassari. Makassari diambil dari nama suku Makassar. Syekh Yusuf Al-Makassari datang dari Makassar, belajar ke Aceh. Datang dari Jawa Barat, belajar ke Aceh. Dan satu lagi murid Syekh Yusuf, Syekh Abdul Ra'uf As-Singkili punya murid bernama Syekh Burhanuddin, berasal dari Ulakan, Sumatera Barat, bumi Minangkabau. Ini menunjukkan zaman mereka belum ada Google, belum ada internet, tapi mereka sudah punya jaringan ulama di Nusantara. Dari Sulawesi bisa ke Sumatera, dari Sumatera Barat bisa ke Aceh, dari Jawa Barat bisa datang ke Aceh. Padahal waktu itu transportasi, sekarang saja saya ceramah ke ujung pandang rasanya jauh. Pekanbaru transit Jakarta, dari Jakarta ke ujung pandang. Kemarin dari Pekanbaru transit Jakarta, dari Jakarta ke Balikpapan, dari Balikpapan baru ke Samarinda. Begitu sekarang cepatnya, kita tetap lelah capek. Bagaimana mereka dulu? Jadi dengan mengkaji Islam di Nusantara, tidak ada bedanya dengan Timur Tengah, tapi membangkitkan lagi semangat anak-anak muda kita bahwa kita bukan Islam copy paste, bukan hanya mengikut ulama yang ada di Timur Tengah, tapi juga orang-orang kita cerdas, sehingga tidak lagi ada alasan kenapa kamu tidak paham Islam, saya kan bukan orang Arab. Kenapa kamu tidak serius belajar, saya kan bukan orang Arab. Kita walaupun orang Nusantara, tapi kualitas keislaman, berpikir, kekuatan hafalan kita tak kalah dengan mereka. Ada seorang ulama menulis tafsir tebal, nama tafsirnya Marah Labid fi Kashfi Ma'anil Quranil Majid, bergelar Sayyid Ulama'il Hijaz, Sayyid pemimpin ulama, ulama, alim, satu alim, dua aliman, kalau banyak ulama, Sayyid ulama, pemimpin ulama, Hijaz, Makkah, Madinah, disebut dengan Hijaz. Kalau nanti ada yang menyebut dari mana ini, dari Hijaz, Hijaz nama lama Makkah dan Madinah, pemimpin ulama Makkah dan Madinah. Siapa namanya? Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani di ujung namanya menunjukkan asal daerahnya Banten, Nusantara. Lalu kemudian ada seorang ulama ahli hadis, Muhammad Nawawi Al-Bantani, ahli tafsir. Bagaimana dengan bidang hadis? Spesialisasi Profesor Munzir, tafsir. Profesor Ilyas Husti, hadis. Dr. Mawardi Muhammad Saleh, fikih. Dr. Mustafa Umar, tafsir. Dr. Dasman Yahya, hadis. Mereka punya spesialisasi bidang macam-macam. Islam sudah mengatur itu. Imam Bukhari, hadis. Imam Tabari, tafsir. Imam Syafi'i, fikih. Imam Asy'ari, akidah. Spesialisasi. Itu SPOG, spesialis kandungan. Itu SPOT, spesialis ortopedi tulang belakang. Itu spesialis jantung koroner. Itu spesialis, pokoknya spesialis lah. Nah, jadi spesialis dalam bidang kedokteran itu juga ada dalam bidang Islam. Nah, ulama di Nusantara ini sudah punya spesialisasi bidang hadis. Syekh Mahfud At-Termasi, bukunya bahasa Arab, dibaca orang Arab, dicetak di Arab, di Beirut, Lebanon. Nama Mahfud At-Termasi. Termasi itu mana? Pacitan, Jawa Tengah. Cucunya masih ada, cicitnya sekarang memimpin pesantren Syekh Mahfud At-Termasi. Lalu kemudian ada ulama, puncak ulama Nusantara, menjadi mufti. Kampar punya mufti, namanya Dr. Mawardi Muhammad Saleh, pernah jadi mufti di Rokan Hulu. Mufti diambil dari kata fatwa. Kalau sudah mufti mengeluarkan fatwa, tak boleh ada ustaz lain yang mengeluarkan fatwa. Kita punya mufti. Oleh sebab itu ada acara, masyarakat bertanya, mufti menjawab. Di Pekanbaru, Ustaz Mawardi punya acara di Masjid Ar-Rahman, Jalan Sudirman. Anda bertanya, mufti menjawab. Fatwa mufti mazhab Syafi'i di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Arab. Imam Masjidil Arab, imam besar Masjidil Arab, mufti dalam mazhab Syafi'i, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Minkabawi di akhir namanya menunjukkan asal kampungnya Minangkabau. Dan dia punya murid-murid dari Nusantara datang ke Makkah. Saya tak sebut Indonesia, karena mereka datang ke Makkah sebelum Republik Indonesia berdiri, proklamasi Bung Karno, hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945. Sedangkan mereka sudah menjadi imam di Masjidil Arab sebelum 1945. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi meninggal tahun 1926. Jadi bercerita tentang Islam di Nusantara, bercerita tentang ulama-ulama, tentang penyebaran Islam. Nah, Islam sudah saya jelaskan, Nusantara sudah saya jelaskan, ulama-ulamanya sudah. Sekarang pembahasan kita mewaspadai modus perusakan Islam. Islam di Nusantara, bagaimana cara merusaknya? Ada 5 langkah merusak Islam di Nusantara. Ini yang akan kita bahas sampai azan Isya. Kalau tak selesai azan, kita tetap sholat Isya. Sholat Isya, habis sholat Isya kita lanjutkan lagi. Habis itu baru kita buka tanya jawab. Yang pertama, Islam di Nusantara dirusak dengan cara bahwa Islam datang belakangan. Itu cara yang pertama. Kalian nih Islamnya belakangan, sedangkan kami Islamnya duluan. Dikatakan kita Islam pada abad ke-15. Kalau kita Islam abad ke-15, berarti kita baru Islam 500 tahun. Sekarang 2018-21, berarti kita Islam baru 500 tahun. Sedangkan Nabi Muhammad datang ke Makkah sudah 1500, hampir 1439. Menunjukkan bahwa kalian baru saja Islam, baru sepertiga. 500, 500, 500, 1500, 1000 tahun yang lalu kalian baru Islam 500 tahun. Ini keliru. Dari mana mereka mengatakan kita baru Islam 500 tahun? Dari sejarah Wali Songo. Karena Wali Songo itu abad 14-15. Saya tak cerita Hijriah, kita sekarang cerita tentang Masehi. Karena mereka yang ingin merusak Islam di Nusantara memakai istilah Masehi. Saya ziarah ke makam wali yang paling tua, Sunan Ngampel, yang namanya diabadikan sebagai UIN Sunan Ampel Surabaya. Ziarah saya ke makamnya, abad ke-14-15. Kata mereka, kalian baru Islam abad 14-15. Ini buktinya, Islam baru berkembang sejak datangnya Wali Songo. Maka ini terbantahkan. Argumentasi ini terbantahkan dengan ditemukannya makam raja pertama Aceh bernama Malikul Saleh. Nama aslinya Miraselu. Miraselu setelah masuk Islam dirubah nama menjadi Malikul Saleh. Malik raja, Saleh raja yang soleh. Saya sampai ke makamnya di Aceh. Saya lihat makam ada di situ. Ternyata dia jauh lebih tua, abad 12-13. Yang ini 14-15. 14-15 mundur ke bawah 12-13, 200 tahun sebelum Wali Songo. Aceh lebih tua. Artinya apa? Mulai kita diragukan. Kita ragukan teori mereka. Kalau kalian katakan kami baru Islam abad 15, kalian keliru. Bagaimana mungkin orang baru Islam abad 15 sudah ada rajanya abad ke-12? Lalu mereka pun mengatakan, oh, kalau begitu kalian Islam baru 700 tahun. Kenapa? Abad 12-13, abad 21, kalau gitu kalian baru Islam 200 tahun. Mungkinkah orang tiba-tiba datang ke bumi Nusantara, lalu kata orang Jawa, ujuk-ujuk tiba-tiba, tak ada angin, tak ada hujan, langsung buat kerajaan? Mana mungkin? Itu menunjukkan Islam lebih awal dari abad ke-12. Tak mungkin orang tiba-tiba datang ke kampung orang langsung buat kerajaan. Menunjukkan Islam sudah ada sebelum abad ke-12 Raja Malikul Saleh. Terbantahkan teori Malikul Saleh dengan apa? Ditemukannya makam Syekh Burhanuddin Kampar Kiri. Setelah lipat kain masuk ke dalam Syekh Burhanuddin, tak sama dengan Syekh Burhanuddin yang ada di Ulakan, Jawa, Sumatera Barat, Minangkabau, Pariaman. Syekh Burhanuddin Ulakan abad 17-18. Sedangkan Syekh Burhanuddin yang di Kampar Kiri 1111, 1111. Itu tahun lahirnya. Lahir Syekh Burhanuddin, dia bukan orang Kampar Kiri. Dia langsung dari Taif datang ke Kampar Kiri menyebarkan agama Islam 1111. sama dengan tahun meninggalnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin. Apa artinya? Ketika Imam Al-Ghazali meninggal tahun 1111, Syekh Burhanuddin lahir membawa Islam ke Kampar Kiri. Itu pentingnya acara haul. Banyak orang membid'ahkan haul karena kata dia ini apa nih, menambah-nambah. Saya mengambil positif saja dari haul. Dengan haul itu kita tahu sejarah ulama, dengan haul kita tahu bagaimana kontribusinya. Haul tak boleh, haul bid'ah, tapi memperingati perjuangan para ulama, seminggu memperingati bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sepekan Muhammad bin Abdul Wahab. Apa bedanya dengan haul? Beda casing saja. Haul Syekh Abdul Ghani, haul Syekh Aidarus, haul Syekh Fulan. Itu sebetulnya tak lain tak bukan mengenalkan ulama ini kepada anak-anak kita, supaya mereka mengerti, oh ternyata Islam kami lebih tua. Menjadi orang Riau bangga. Kenapa? Karena tahun 111 nenek moyang kita di Kampar Kiri sudah Islam. Ternyata teori Kampar Kiri terbantahkan. Wali Songo abad 14-15, ada yang lebih tua. Malikul Saleh abad 12-13, ada yang lebih tua. Teori tentang Syekh Burhanuddin 1111, ada yang lebih tua. Apa dia? Ditemukan batu nisan di pantai Barus, Tapanuli Tengah. Namanya Tapanuli, tapi penduduknya tidak Batak, Melayu, pesisir, pakai bahasa Melayu. Ini Pulau Sumatera, ini pantai barat, ini pantai timur. Pantai barat yang langsung ke Aceh, yang langsung pantai barat, yang langsung ke India, langsung ke Makkah. Ternyata ditemukan batu nisan bertuliskan Fatimah. Artinya ada perempuan Arab Islam bernama Fatimah. Sudah sampai tahun 200 Hijrah. Kalau Nabi Muhammad itu lahir 571, tambah 63 tahun, 200 tahun sesudah itu. Artinya apa? 571 tambah 63 tambah 200 tahun, berarti orang Arab sudah sampai ke pantai Barus Pulau Sumatera pada abad ke-7 Masehi. 1111, mundur 10, mundur 9, mundur 8, abad ke-7 sudah sampai. Disepakatilah dalam sebuah seminar, dan yang mempresentasikan seminar itu salah satunya Buya Hamka. Disepakati hasil seminar di Medan Sumatera Utara tahun 60-an bahwa Islam sudah sampai ke pantai Barus Sumatera Tapanuli Tengah pada abad ke-2 Hijrah tahun 700 Masehi. Ternyata dibantah lagi, lebih awal lagi Islam datang. Siapa? Profesor Dr. Naqib Al-Attas. Kata dia, Islam sudah sampai ke Sumatera, orang Arab sudah sampai ke Sumatera sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Dari mana? Karena orang Mesir datang berlayar dari Afrika Utara untuk mencari salah satu getah kayu. Getah kayu ini kalau diletakkan di lemari, maka tikus tak berani masuk, kecoa tak masuk. Getahnya kar, yang disebut dengan kapur. Kapur itu karena berasal dari Barus, maka disebut dengan kapur Barus. Kapur Barus diambil orang Mesir, dibawanya ke kampung mereka karena mereka mau mengawetkan mayat. Kenapa mayat mumi raja-raja tak dimakan ulat? Karena mereka memakai kapur Barus. Jadi Bapak Ibu, kalau mau jasadnya tak dimakan ulat, amakanlah kapur Barus mengganti kapur sirih. Artinya apa? Teori mereka yang mau merusak Islam di Nusantara, bahwa kalian Islam datang belakangan, bahwa Islam kalian tidak original, bahwa Islam kalian ini belakangan, terbantahkan dengan penelitian-penelitian. Bahkan kata Profesor Naqib Al-Attas dari Malaysia, Islam sudah sampai ke negeri kita pada masa tabi'in, pada masa sahabat bahkan. Bahkan ada satu kata dari Nusantara masuk ke dalam bahasa Arab. Selama ini yang kita tahu, kata dari bahasa Arab masuk ke Nusantara. Contoh, DPR. DPR itu murni bahasa Arab. Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan bahasa Arab, wakil bahasa Arab, rakyat bahasa Arab. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat itu bahasa Indonesianya mana? Pe sama an, itu aja. Yang lain bahasa Arab, Dewan Perwakilan Rakyat. Itu kata Arab yang masuk ke Nusantara. Tapi ini aneh, dibalik. Kata dari Nusantara yang masuk ke Arab, apa dia? Kafur. Kafur diambil dari kata kapur yang ada dari Barus, bukan kata Abdul Somad. Kalau Abdul Somad yang nyampaikan, ah itu ngawur tuh, itu kan Ustadz Syubhat, tak jelas tuh kajian. Saya menjelaskan tentang bagaimana membantah orang yang mengatakan bahwa kita Islam terlambat, Islam datang belakangan. Ini harus dikaji. Mohon maaf, malam ini kajian agak berat sedikit. Bukan salah saya, salah panitia. Kenapa kasih judulin? Kalau mau yang ringan-ringan, judul kajian kita tentang sabar, tentang ridho, tentang tawakal, tentang bagaimana menghadapi malaikat maut, sakaratul maut. Dua, dikatakan bahwa Islam di Nusantara terpisah dari Arab. Maka ini terbantahkan sama sekali. Karena apa? Karena Islam di Nusantara punya ciri khas. Apa dia? Akidah tiga. Akidah, syariah, akhlak. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, akhlaknya Junayd al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Itu dirumuskan. Ormas-ormas merumuskan. NU, Nahdlatul Ulama, dirumuskan oleh Kiai Haji Bishri Sansuri, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Apa itu Nahdlatul Ulama? Apa itu Ahlussunnah wal Jamaah? Akidahnya Asy'ari, Asy'ari dari Timur Tengah, dari Arab. Fikihnya Syafi'i, Syafi'i pula dari Arab. Dan tasawufnya Junayd al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Ghazali pun dari sana. Kitab fikihnya, fikih Syafi'i, Al-Um, mazhab Syafi'i, Imam Nawawi. Kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab, menjadi bacaan wajib di pesantren-pesantren, I'anatut Talibin, dari sana. Oleh sebab itu kita mau mengatakan, isu kalian yang pertama bahwa kalian katakan Islam kami terlambat datang, tidak benar. Kami juga sama kuatnya dengan yang lain. Yang kedua, bahwa Islam kami terpisah. Ini Islam di Nusantara, ini Islam di Arab. Tidak, dia punya connecting yang tak terbantahkan, tak putus sama sekali. Dia bermuara, ini hulu, ini hilir. Maka dia berasal dari tempat yang sama, tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau mau cerita ini, pergilah ke pondok-pondok pesantren, tengok bagaimana ADART ormas-ormas. Perti, kita bicara perti karena yang besar tempat kita perti. Bagaimana perti? Perti itu jelas, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junayd al-Baghdadi, Abu Hamid al-Ghazali, tarekatnya lebih khusus lagi, tarekatnya Naqsyabandiyah. Jadi kalau ditanya mana yang lebih umum antara Perti dengan NU, lebih khusus Perti. Perti menyebutkan nama tarekat, menyebutkan nama mazhab, sedangkan NU tidak. NU tak ada menyebut nama tarekat, tak ada menyebut nama mazhab. Akidah Asy'ari, fikih empat mazhab, dan tasawufnya Junayd al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Kalau pertina disebutkannya, fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tasawufnya al-Ghazali, tarekatnya Naqsyabandi. Perti. Sumatera Utara Al-Wasliyah. Al-Wasliyah juga khusus. Al-Wasliyah akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junayd al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Kenapa yang tiga ini bisa sama? Perti Sumatera Barat, Al-Wasliyah Sumatera Utara, NU Jawa Timur. Kenapa tiga ormas bisa sama? Karena kalau diurut-urut-urut ke atas, mereka belajar dari tempat yang sama, Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram. Siapa pendiri NU? Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari murid siapa? Murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Turun nasabnya ke bawah menjadi Nahdlatul Ulama. Perti, kenapa bisa sama? Kenapa bisa mirip? Perti didirikan oleh Inyak Canduang. Inyak Canduang Sulaiman Ar-Rasuli. Sulaiman Ar-Rasuli murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, sezaman dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Al-Wasliyah Medan, Sumatera Utara. Kenapa bisa mirip? Kenapa sama? Karena pendiri Al-Wasliyah Syekh Ismail Banda, Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis, murid langsung dari Mufti Kerajaan Melayu Delhi Medan. Siapa nama muftinya? Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Maka nampaklah sanad, begitu pentingnya ilmu sanad. Apa itu sanad? Kamu dapat dari siapa? Dari guru saya. Guru kamu dari siapa? Dari guru. Maka siapa yang tak bersanad, dia akan mudah terbantahkan. Dia akan dibantah keislamannya. Islam di Nusantara tidak dapat dibantah karena punya sanad yang jelas. Al-isnad minad-din. Sanad bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Begitu kata Abdullah ibn Mubarak. Kalau kamu tak punya sanad, maka kamu akan punya keterputusan sanad, ngomong bicara semaunya saja karena tak punya sanad. Sanad bilang hadis, sanad bilang fikih, sanad bilang akidah. Pertama, mereka katakan Islam kita datang belakangan. Bantah bahwa kita juga sudah lama sampai Islam Nusantara. Yang kedua, dikatakan Islam di tempat kita ini tak ada hubung kait connecting, tak ada ketersambungan dengan yang ada di Timur Tengah, di Arab. Dibantahkan bahwa semua ormas-ormas, ulama-ulama ini punya sanad. Maka istilah sanad berguru, buku berijazah, mesti terus dikembangkan. Yang ketiga, bagaimana cara merusak Islam di Nusantara ini? Dengan cara merusak akidah. Akidahnya dirusak. Dikatakan Tuhan itu tiga. Dibantah Allah dalam Quran. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan salisu salasah, tiga dalam satu, satu dalam tiga. Quran itu yang bicara. Maka semua yang merusak akidah, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah al-masih, anak Maryam. Mau diamandemen itu Quran. Mau dihilangkan itu ayatnya. Mau ditipek, mau digunting. Maka datang kelompok ini mengatakan begini, bantah dengan ayat-ayat Al-Quran. Dibaca dalam sholat-sholat, dibaca dalam pengajian-pengajian. Datang lagi yang merusak. Ini pertama merusak akidah tentang masalah Allah. Datang lagi kelompok merusak tentang masalah takdir. Yang ini mengatakan takdir tak ada. Siapa dia? Neo Mu'tazilah. Ini mengatakan Tuhan tiga dalam satu, satu dalam tiga. Ini mengatakan Tuhan itu tak menetapkan takdir. Orang berbuat sekehendaknya saja. Mu'tazilah. Yang satu lagi pula mengatakan bahwa kita berserah kepada takdir. Jabariyah. Bertolak belakang dengan Mu'tazilah. Yang satu mengatakan Qadariyah. Tak ada takdir. Qadariyah. Mengkristal menjadi Mu'tazilah. Yang satu mengatakan kita berserah kepada takdir. Sampai-sampai dia berzina pun kena takdir. Kenapa kau berzina? Allah sudah mentakdirkan aku berzina. Kenapa kau mencuri? Sebetulnya aku tak mau mencuri. Allah mentakdirkan aku mencuri. Jabariyah. Ini Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Datang pula lagi Syiah mengatakan bahwa rukun iman setelah Nabi meninggal harus digantikan Sayyidina Ali. Ali meninggal digantikan oleh Sayyidina Hasan. Hasan meninggal digantikan Sayyidina Husain. Husain meninggal digantikan oleh Sayyidina Zainal Abidin. Zainal Abidin meninggal digantikan oleh Imam Muhammad Al-Bakir. Bakir meninggal digantikan Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq meninggal digantikan oleh Musa Al-Kazim. Ada 12 imam. Siapa yang tak percaya kepada imam yang 12, maka kafirlah dia. Ini diserang. Kita seperti Islam di Nusantara, ayam panggang di atas meja makan. Datang Mu'tazilah, datang Qadariyah, datang aliran ini, datang aliran ini, datang Syiah, datang Ahmadiyah, mengatakan setelah Nabi ada lagi Nabi terakhir, dialah Mirza Ghulam Ahmad. Ini Islam di Nusantara menjadi perebutan-perebutan. Datang lagi satu kelompok mengatakan masing-masing mengklaim dia dengan surganya. Mu'tazilah mengatakan masuk surga, yang lain tidak. Qadariyah mengatakan masuk surga, yang lain tidak. Syiah mengatakan ya Ahlus Sunnah tak masuk surga. Datang lagi yang mengatakan semua masuk surga. Mu'tazilah, kalian tak usah ribut-ribut, masuk surga. Qadariyah, tak usah ribut-ribut, masuk surga. Syiah, tak usah ribut-ribut, masuk surga. Ini, tak usah ribut, masuk surga. Siapa dia? Liberal. Liberal ini mazhab yang paling enak. Semua masuk surga. Ini dirusak, ini Islam di Asia Tenggara dengan modus-modus yang bermacam ragam ini. Siapa yang mau menyelamatkan umat ini dari akidah-akidah yang rusak? Maka dikirimlah anak-anak kita untuk belajar agama Islam melalui tes Kementerian Agama. Anak dari Kabupaten Kampar lulus, akan berangkat ke Mesir, Al-Azhar, akan berangkat ke Maroko, Darul Hadis Qarawiyyin, akan berangkat ke Tunisia. Yang jadi masalah, apa masalahnya? Mau berangkat nanti tinggal di asrama, beasiswa tak cukup untuk tiket pesawat. Ujung-ujung kajiannya, ya dana, ya dana. Itulah tadi kotak-kotak disebar tadi supaya diisi dengan duit orang sebanyak ini, yang tak bisa banyak sikit, tak penuh ke bawah ke atas, supaya bisa terbantu anak-anak kita ini. Kenapa tak disebar kotak? Katanya kotak mau disebar. Kotak tak disebar Pak Ustaz, karena orang Kabupaten Kampar bersedekah, tak lagi main kotak, langsung kirim rekening. Oh, itu hebatnya. Hah? Akan disebar. Yang tak bawa duit, kirim kartu ATM, kartu rekening. Kenapa? Inilah yang akan menyelamatkan Islam di Asia Tenggara di tengah perebutan. Perebutan masalah akidah. Mu'tazilah, Khawarij. Khawarij pula mengatakan, siapa yang tak ikut ini, halal darahnya. Khawarij menghalalkan darah Sayyidina Ali. Ali kafir, Muawiyah kafir, Amar bin As kafir. Sahabat Nabi mereka kafir kan? Ali kafir, Muawiyah kafir, Amar bin As kafir. Ini diutus 3 orang untuk membunuh mereka. Kebetulan sampai ajal Sayyidina Ali, mereka tikam waktu subuh, meninggal Ali. Jangan bayangkan yang menikam Sayyidina Ali itu pemabuk. Jangan bayangkan yang menikam Sayyidina Ali itu perampok. Yang menikam Sayyidina Ali, orang yang secara ibadah ritualnya baik. Abdurrahman ibnu Muljam. Abdurrahman ibnu Muljam itu bukan orang tak sholat. Abdurrahman bin Muljam itu bukan orang tak baca Quran. Dipotong tangannya, lidahnya tetap berzikir. Potong tangannya, lidahnya tetap berzikir. Potong kakinya, lidahnya tetap berzikir. Ketika lidahnya mau dipotong, potong lidahnya, menangis dia. Kenapa waktu dipotong tanganmu kau tak menangis? Aku masih bisa berzikir. Dipotong kakimu, kenapa kau tak menangis? Aku masih bisa berzikir. Jangan potong lidahku, karena aku tak bisa berzikir menyebut Allah. Itu yang membunuh Sayyidina Ali. Khawarij itu bukan tak sholat. Khawarij itu sholat, berzikir. Lalu salahnya apa? Mengkafirkan sahabat Nabi. Nanti kalau nampak ada orang rajin sholat, rajin puasa sunat, rajin baca Quran, tapi menengok sesama kita macam menengok kafir, ciri-ciri khawarij. Syekh Ali Jum'ah menyebutnya apa? Khawarijul Asr. Khawarijul Asr. Khawarijul Asr itu artinya apa? Khawarij zaman now. Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Ahmadiyah, Khawarij. neoliberal, liberal, ini akan merebut kepala anak-anak kita. Dengan apa? Dulu Khawarij zaman dulu, Mu'tazilah zaman dulu, pengajian, pengajian. Zaman sekarang mereka tidak punya pengajian, tapi punya grup WhatsApp, punya grup dalam YouTube, punya grup dalam internet, menyebar, merusak kepala anak-anak kita. Memang judul kajian malam ini luar biasa, modus perusakan Islam di Asia Tenggara. Semua benar, semua masuk surga. Jangan kapling-kapling surga. Leo liberal, na'uzubillah. Oleh sebab itu maka ini mesti kita jaga anak-anak kita dengan masuknya ke pondok-pondok pesantren. Isu pertama, Islam datang belakangan, sudah dibantah. Isu kedua, beda antara di Nusantara dengan di Arab, sudah terbantah. Isu ketiga, merusak dengan aliran-aliran perusahaan akidah. Yang keempat, apa dia? Dibangkitkan masalah khilafiyah, khilafiyah. Masalah usolli tak usolli, masalah imsak, masalah menengok anak bulan ru'yah atau isab, masalah angkat tangan, masalah mengusap wajah, masalah kunut subuh. Ini sudah khatam. Kaji ini sudah khatam. Bagaimana solusinya? Diobok-obok dengan masalah furuk, masalah khilafiyah. Apa solusinya? Kajian sudah merata-rata di internet, di TV, di radio, masing-masing menghujat. Tidak ada solusi selain daripada tajamkan mazhab Syafi'i. Kuatkan mazhab Syafi'i. Kitab pertama, khatamkan takrib. Khatamkan dulu matan takrib. Tamat takrib, naik fatul qarib. Khatam fatul qarib, naik i'anatut talibin. Khatam i'anatut talibin, masuk mahalli. InsyaAllah setahun takrib, setahun fatul qarib, setahun i'anah, setahun mahalli. Kuat mazhab Syafi'inya, silakan baca mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Macam mana tidak kacau, error, baling-baling di atas bukit. Fikih apa yang dibaca? Yang dibaca fikih Islam Sulaiman Rashid bahasa Indonesia. Itu buku yang selalu saya anjurkan. Fikih Islam Sulaiman Rashid selalu saya anjurkan untuk pemula yang tak tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Pertanyaannya, Ustaz, kalau saya sholat enggak baca Allahu Akbar kabirah, sah apa tak sah? Inilah yang paling rendah. Tak tahu dia mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Ini tradisi membaca kitab sudah hilang. Dulu pesantren Tawalib Padang Panjang, pesantren Mustafawiyah Purba Baru, pesantren Darun Nahdah, Islamic Center Buya Bakhtiar Daud, dibaca ini matan takrib, fatul qarib, i'anatut talibin, ma'alli, masak di kepala santri-santri. Kenapa sekarang tidak ada? Karena guru-gurunya tidak lagi serius mengajarkan ini. Berjumpa saya sama guru-guru tua yang mengajar di pesantren-pesantren tua. Ustaz, kami ini tidak PNS. Pagi kami menakik gotah dulu, balik mandi baru mengajar i'anatut talibin. Honorer. Kenapa bapak tetap mengajar? Karena mengharapkan barokah tuan guru-guru dulu. Sekarang barokah itu tak ada. Makalah, makalah, makalah, makalah. 16 tatap muka. Potong mid semester, potong semester. Mau dapat apa? Saya bukan mencela SKS, sistem kredit semester, presentasi, makalah. Alhamdulillah, UIN Suska, bagaimana anak-anak bisa baca kitab? 6 SKS PBA, bahasa Arab. Semester 1, semester 2, semester 3. Tanamkan bahasa Arab. Nanti semester berikutnya, belajar dia di Ma'had Al-Jami'ah Dr. Mashhuri. Artinya, dulu tidak di pesantren, tak paham fikih Syafi'i, masakkan balik di kampus. Malam, apa kerja? Kosong, khatamkan kitab, khatamkan matan takrib, khatamkan fatul qarib, khatamkan i'atut talibin, khatamkan. Kelemahan kita bahasa Arab. Maka dari awal balik, apa dia? Na'ul wadih. Habis itu matan jurmiyah, Habis itu Kawakibud Duria. Habis itu naik kepada Imriti. Habis itu barulah masuk kepada Syarah Ibnu Aqil. Kalamun alam sun wa fidun kastaqim ismun wa fi'lun summa arfunil kalib. Ini sudah mati tradisi ini. Alhamdulillah, Kementerian Agama mengakui pondok pesantren yang tak ada pendidikan umum, hanya formal saja, dalam program namanya PDF, Pendidikan Diniyah Formal. Nanti kuliahnya di mana? Kuliahnya di Ma'had Ali. Selesai dia Ma'had Ali, maka insya Allah matang fikih Syafi'inya, tak goncang dia datang serangan dari Hanafi, kuat dia datang istilah perbedaan mazhab. Ini sekarang orang pusing, baru tobat semalam langsung dibahaskan tentang kunut subuh bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Apa tak error, kacau. Menghina saudara dianggap sebagai ibadah, membid'ahkan yang tak bid'ah dianggap sebagai ukhuwah. Ya kan, kacau jadi. Maka kita pun kacau balau. Apa solusinya Pak Ustaz? Tidak ada jalan lain kecuali mengaji. Islamic Center Bangkinang Kampar sudah mengatasi masalah khilafiyah ini 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu saya sudah mengajar di majelis ini. Kitabnya kitab Imam At-Targhib wa At-Tarhib Al-Hafiz Al-Munziri. Saya diminta Dr. Mawardi dulu mengajar di sini seminggu sekali, At-Targhib wa At-Tarhib Al-Munziri. Lalu kemudian fikih dikaji Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, fikih perbandingan mazhab. Ustaz-ustaz sekabupaten Kampar, seprovinsi Riau, silakan datang kaji dulu di kantor MUI semua. Masih ada lagi kajian dulu sekarang. Alhamdulillah, untuk mengetahui kenapa ulama beda pendapat, kenapa sama-sama imam kok bisa beda mazhab, kenapa titik perbedaan illat hukumnya di mana. Kalau tidak, kita akan hancur, diserang dengan kristenisasi, diserang dengan syiah, diserang dengan liberal. Kita masih juga lagi membahas masalah gerak telunjuk, bismillah, sir dan jahar, menyalahkan yang tak salah, membid'ahkan yang tak bid'ah. Tak sepakat ulama mengatakan itu bid'ah, maka tak boleh kita bid'ahkan. Ketika kita katakan hai pelaku bid'ah padahal tidak bid'ah, maka kita sudah memasukkan saudara kita sesama ahlu sunnah ke dalam neraka jahannam. 4, terakhir masalah yang kelima. Kalau nanti ada ustaz mengatakan ada 7, berarti ilmu dia lebih banyak. Kalau ada ustaz mengatakan cuma 3, berarti waktu dia lebih pendek. Ini ijtihad, saya ambil yang penting-pentingnya saja. Modus merusak Islam di Nusantara. Yang terakhir, yang kelima adalah akhlak anak-anak di Nusantara dirusak. Melalui apa? Internet, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, TV, parabola. Kita tidak bisa mengharamkan TV, karena TV ada hiburan, ada tontonan, ada tuntunan. Saya tak bisa mengharamkan FB, karena kita juga mengasih pengumuman ceramah dari FB. Kita tak bisa mengharamkan grup WhatsApp, karena kita juga mengambil manfaat dari grup. Kita tak bisa mengharamkan YouTube, karena jamaah kenal ustaz dari YouTube. Dari mana anak-anak kecil ini kenal? Karena mereka nonton dari YouTube. Dari mana mereka tahu bapak ibunya menengok YouTube, ditontonkannya ke anaknya. Oleh sebab itu, maka ini pisau bermata dua. Satu sisi bisa memotong ayam, memotong itik, memotong kambing, memotong sayur. Tapi juga dia punya pisau tajam matanya di atas, memotong urat leher, memotong urat nadi. Anak-anak kita di Nusantara akan mati disebabkan penyebaran ateis melalui internet, grup-grup WhatsApp yang merusak. Maka mesti cerdas. Alhamdulillah HP-nya sudah cerdas, namanya smartphone. HP-nya cerdas. Yang punya HP wongak, tak punya kecerdasan untuk memilah dan memilih, tak punya kecerdasan untuk menengok mana web yang membawa kepada maslahat, web yang membawa kepada mudarat. Kita jaga malam ini dari 5 modus yang merusak Islam di Nusantara. Yang pertama, dikatakan Islam kau terakhir belakangan datang. Tidak, Islam kami juga awal datang. Dikatakan Islam engkau terputus dari Timur Tengah. Tidak, karena ulama-ulama kami punya sanad yang bersambung kepada ulama di Timur Tengah. Dikatakan akidah kau rusak, datang Jabariyah, datang Mu'tazilah, datang Qadariyah, datang Syiah, datang Ahmadiyah, datang liberal. Kuatkan lagi akidah Asy'ariyah. Fikih diangkat khilafiyah, khilafiyah bid'ah tak bid'ah dibantahkan. Kuatkan lagi fikih Syafi'i. Daftarkan anak-anak ke pondok pesantren, masukkan ke fakultas syariah. Kuat akidahnya. Buka talaqqi, talaqqi baca kitab. Jangan lagi ceramah umum tak tentu arah. Baca kitab, khatamkan, terjemahkan, sampaikan, ringkaskan, buatkan modul sehingga pengajian bergizi, berkualitas, akhlak. Maka mesti orang tua mengontrol anak. Sayang anak bukan dengan memberikan gadget HP mahal. Sayang anak bukan dengan membelikan TV di kamar besar-besar, tapi sayang kepada anak dengan cara memasukkan ke sekolah agama, pondok tahfiz Quran, rumah-rumah hafal Quran, tempat-tempat pendidikan bahasa Arab, karena kita tak bisa lepas dari bahasa Arab. Itulah lima yang dapat saya sampaikan. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Saya berangkat ke Mesir tahun 1998. $1.20.000. 98 $1.20.000. Membuat proposal lah saya ke BAS, Badan Amil Zakat Provinsi Riau. Aku Abdul Somad mau ke Mesir, minta tolong bantuan. Alhamdulillah datang balasan. Silakan besok datang ke kantor Badan Amil Zakat Provinsi Riau, akan ada bantuan untuk berangkat ke Mesir. Saya pun datang, dibuka amplop Rp200.000. Sekarang diangkat saya jadi Duta Nasional Badan Amil Zakat Republik Indonesia. Alhamdulillah. Di mana-mana kalau saya ceramah di Pemda, ini adalah anak yang dulu kami kirim. Tapi lo yang ngirim awak. Kenapa saya sampaikan malam nih? Jangan sampai nasib saya 20 tahun yang lalu 2008, sekarang 2018. 1998 saya berangkat. Sekarang 2018, pas 20 tahun. Malam nih anak-anak, anak kemanakan kita akan berangkat ke Mesir, akan berangkat ke Tunisia, akan berangkat ke Sudan. Nah, mana yang punya duit masukkanlah. Jangan 200 ribu lagi. Masukkan 2 juta, 5 juta, 10 juta masuk. Mereka akan balik 20 tahun akan datang. Hari ini mereka menyebar nih, 20 tahun akan datang, mereka akan datang duduk berceramah di sini. Video mereka akan viral. Banyak yang minta foto sama mereka nanti. Seperti dulu 20 tahun lalu orang tak memandang kita, macam lalat dia nengok kita. Nah, hari ini lomba-lomba dia ingin minta foto, mau like and share. Dunia berganti, musim berubah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, akan bangkit Riau ini ke depan dengan pulangnya anak-anak, adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, begitu juga anak-anak kita ini, umur mereka 18-19 tahun, kita kirim mereka, pulang mereka 20 tahun akan datang, mereka yang akan ceramah di masjid, mereka yang akan menyelamatkan dari yang lima tadi, menyerang Syiah, menyerang liberal, menyerang Qadariyah, menyerang Khawarij. Siapa yang akan menyelamatkan anak kita? Mereka ini akan menyelamatkan. Ustaz Somad 20 tahun akan datang, udah tak sanggup ceramah lagi. Ini ceramah nih sebentar nih, tak lama. Ada 5 tahun lagi asal ditarik. Asal dah batuk. Mereka ini akan melanjutkan estafet kita. Oleh sebab itu, kalau mau beramal jariah tak putus, angkatkan mereka. Bapak kenapa tak ngisi kotak tadi? Tanggung kecil tuh Pak Ustaz. Saya langsung kasih tiket. Nah, ini tiket untuk dia. Tiket ke Mesir, Pak? Enggak, ke Jakarta aja. Enggak sangkau ke Mesir.